Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Asyadu la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumidin, amma ba'd. Akhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah, kita kembali lanjutkan apa yang kita sama-sama pelajari dari permasalahan al-bay'. Di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tentang kaidah dalam al-bay', bahwa asal hukum jual beli adalah mubah wal idzin. Nah, selama tidak ada ketentuan dari syariat yang menetapkan tentang terlarangnya, sehingga masuk pada permasalahan ini semua akad jual beli yang tidak ada pelarangan dari syariat padanya. Telah kita sebutkan beberapa contoh, bai'ut taksir, jual beli dengan bentuk cicilan atau penundaan pembayaran. Demikian pula bai'ul ashum, jual beli saham ketika tidak ada bentuk pelarangan padanya. Telah kita sebutkan beberapa jenis dari saham-saham yang ada. Ada yang boleh, ada yang tidak diperbolehkan. Sebelum kita lanjut pada permasalahan berikutnya, kita baca apa yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan contoh penerapan permasalahan yang kita sebutkan kemarin. Al-Lajnatud Da'imah ditanya tentang permasalahan jual beli saham. Nomor fatwa 4616 pada juz yang ke-13 halaman 320 sampai 321 pada sebagian cetakan. Soalnya, hukmu syira'il ashum bi akthar min ra'sil mali wa qad ishtaraitu ba'dal ashumi وَبِعْتُهَا بِأَكْثَرَ مِنَ الشِّرَاءِ فَمَا حُكْمُ التَّصَرُّفِ فِيهَا عِلْمًا بِأَنَّهُ يُوجَدُ عِنْدِي بَعْضُ الْأَسْهُمِ. Kata si penanya, apa hukum membeli saham-saham dengan nilai lebih dari modal? Saya sungguh telah membeli sebagian saham, lalu saya menjualnya dengan harga yang lebih dari waktu pembelian. Apa hukum menggunakannya atau bertasarruf padanya? Perlu diketahui bahwa sekarang ini saya memiliki sebagian saham-saham tersebut. Jadi penanya bertanya kepada Dewan Fatwa Lajnatud Da'imah tentang jual beli saham. Dia beli saham satu perusahaan dengan satu harga, lalu kemudian dia jual dengan harga yang lebih. Nah, jawabannya, idza kanat hadhil ashumu la tumathilu nuqudan tamthilan kulliyan aw ghaliban. Apabila saham-saham itu, saham-saham tersebut itu tidak berbentuk nukut. Nukut itu alat tukar menukar emas, perak, atau uang yang berlaku, yakni masih berbentuk modal, baik berbentuk secara menyeluruh atau mayoritas. Secara menyeluruh maksudnya ini masih modal, misalkan belum ada pengelolaan, belum ada proyeknya yang dijalankan, masih dana yang terkumpul untuk kemudian mereka memulai satu perencanaan proyek misalkan. Naam. Ataukah mayoritasnya tidak menyeluruh tapi mayoritas, misalkan berbentuk emas, jual beli saham tapi sahamnya berbentuk emas, beli emas lalu kemudian jual lagi. Nah, kalau kata beliau, selain ini, nah, karena kalau ini telah kita sebutkan kemarin, termasuk jenis yang tidak diperbolehkan, kecuali dengan nilai yang semisal, masih berbentuk uang, jual beli uang dengan uang, harus semisal. Nah, demikian pula emas, jual beli emas dengan uang, salah satu syaratnya harus serah terima di tempat. Tidak boleh ada penundaan penyerahan. Nah, beli sahamnya di sini, emasnya masih di sana, di Jepang sana misalkan. Misalkan. Nah, tidak diserahkan kepadanya. Nah, ini berarti keluar dari hal yang diperbolehkan. Nanti insya Allah akan ada pada permasalahannya babu riba, insya Allah ta'ala. Kata lajnatu daimah, apabila saham-saham tersebut itu tidak menyerupai, tidak berbentuk mata uang, nukut, alat tukar menukar, emas perak ataukah mata uang yang berlaku, dengan permisalan tamtil, dengan bentuk secara menyeluruh ataukah mayoritasnya, wa innama tumathilu ardan aw sayyarat, akan tetapi berbentuk tanah. Proyeknya misalnya tanah, mau bikin perumahan kan misalnya, lalu kemudian terkumpul suatu dana dari beberapa orang untuk mengelola. Nah, aw sayyarat atau mobil, perusahaan mobil misalnya. Nah, aw imarat atau bangunan. Wa nahwa dhalik atau yang semisalnya, wa hiya ma'lumatun lil bai' wal mushtari. Dan perkara tersebut itu maklum, sudah diketahui baik pihak penjual ataukah pembeli. Artinya jangan dia membeli saham perusahaan yang gak jelas, yang dia tidak mengetahui bentuk pekerjaannya seperti apa, apa yang dikelola, apa yang dikembangkan, gak jelas. Naam. Ya, tidak dia mengetahui secara jelas. Nah, wa hiya ma'lumatun lil ba'i wal mushtari, dan itu seluruhnya diketahui baik bagi penjual demikian pula pembeli, jaza bai'uha wa syira'uha. Kata lajnah, maka boleh untuk diperjualbelikan. Nah, bi tsamanin halin aw mu'ajjalin, dengan harga yang diserahkan langsung aw mu'ajjal, atau harga yang ditunda pembayarannya tidak kontan. Bisa manin hal itu maksudnya kontan, langsung diberikan harganya dari saham yang dia mau beli tadi. Au muajjalin ala duf'atin au dafa'at, ataukah pembayaran yang diakhirkan, baik dengan sekalian sekali pembayaran, mungkin di akhir satu tahun berikutnya atau satu bulan berikutnya. Au dafa'at, atau beberapa kali pembayaran, ya, dengan beberapa kali cicilan kalau bahasa sekarang. Nah, ini boleh kata mereka, ya, li umumi adillatil bai'i wa syira, berdasarkan keumuman, ya, dalil-dalil yang memperbolehkan jual beli. Kembali kepada asal hukum tadi. Al aslu fil bai'i al ibahah. Asal hukum jual beli itu mubah. Lihat bagaimana mereka menerapkan kaidah tadi. Ini fatwa Lajnatud Daimah yang ketika itu diketuai oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Nah, baik, kita lanjut kepada permasalahan berikutnya. Permasalahan kita berikutnya tentang syurutul bayi, syarat-syarat jual beli. Nah, syarat-syarat jual beli. Setelah kita mengetahui apa itu jual beli, agar kita bisa mengelompokkan hal-hal yang terkait dengannya. Nah, sekali lagi definisi itu penting. Nah, dari definisi inilah dibangun hukum. Kita telah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-bay, jual beli, mubadalatu malin walau fi dhimmatin aw manfaatin mubahatin bimisli ahadihima ala ta'bid ghairu riba wala qard. Nah, itu definisi jual beli. Segala bentuk tukar menukar dan seterusnya. Berarti apa saja padanya berbentuk, bentuk itu berarti itu termasuk al-bai'. Diberikan padanya hukum bai'. Makanya jangan dilakukan di masjid. Nah, tukar menukar. Nah, Anda memiliki sebuah barang, teman Anda memiliki sebuah barang, Anda ingin menukar. Nah, saya tukaran dengan itu al-bai', jual beli. Nah, terkena padanya hukum al-bai', maka berlaku padanya hal-hal yang diberlakukan kepada al-bai'. Demikian. Dan banyak. Itu salah satu fungsi kita mengetahui definisi. Yang pertama. Yang kedua, kita mengetahui bahwa asal hukum jual beli itu boleh. Al-ibaha. Ini untuk menenangkan kita dalam melakukan aksi jual beli atau transaksi jual beli. Nah, di samping saya telah sebutkan pada pertemuan yang lalu, penting bagi kita untuk menggandengkannya dengan selama tidak ada ketentuan syar'i yang melarang jual beli tersebut. Selama tidak ada ketentuan syar'i yang melarang jual beli tersebut, maka asal hukumnya mubah, boleh. Ini menuntut kita untuk mempelajari jenis-jenis al-bai', jenis-jenis jual beli yang tidak diperbolehkan. Nah, jangan sampai kita berpegang dengan asal tadi, kemudian sudah kita malas, enggak usah belajar ya, karena asal hukumnya boleh. Sudah, lakukan saja apa yang diinginkan, nanti kalau ada teguran baru kita hentikan. Oh, enggak boleh. Umar Ibn Khattab telah kita sebutkan mengatakan la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Tidak boleh ada yang berjual beli di pasar kami kecuali seorang yang faqih dalam masalah agamanya agar tidak terjatuh kepada pelarangan. Naam. Baik. Syurutul bai', syarat-syarat jual beli. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, perlu untuk dibedakan syarat-syarat jual beli dan persyaratan dalam jual beli. Itu dua perkara yang berbeda. Sebelum kita masuk, ya, syurutul bai', syarat-syarat jual beli itu yang menentukan sah tidaknya jual beli itu. Kapan tidak terpenuhi maka menunjukkan tidak sah jual beli tersebut. Ya. Berbeda dengan syurutun fil bai', syarat dalam jual beli. Syarat dalam jual beli ini yang diberlakukan oleh orang yang melakukan transaksi. Nah, ya, saya beli barang ini dari Anda tapi dengan syarat begini, begini, begini. Itu syarat tambahan. Itu nanti insya Allah akan ada pada tempatnya. Syurutun fil bai'. Nah, syarat-syarat dalam jual beli. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah syurutul bai', syarat-syarat jual beli. Syarat jual beli itu banyak, nanti insya Allah akan kita sebutkan insya Allah ta'ala pada tempatnya. Kita sebutkan satu-satu dulu. Yang pertama, yang pertama adalah at-taradhi, saling ridha. Saling ridha. Nah. Di sana sebenarnya ada beberapa perbedaan persyaratan dalam jual beli dan syarat jual beli, nanti insya Allah akan ada pada tempatnya. Kita akhirkan, kita fokuskan pada syarat jual beli. Yang pertama adalah syarat ridha. Masing-masing yang melakukan akad tersebut ridha dengan ketetapan itu, dengan jual beli tersebut. Si penjual ridha dengan barangnya, harga yang ditetapkan. Si pembeli juga ridha dengan barang yang akan dia beli. Masing-masing ridha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala ta ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradhim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, sebagai faedah yang disebutkan para ulama, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, apabila kita mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, ini kan sering. Mungkin kita salat tarawih atau salat apa saja, kita mendengarkan imam membaca ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Kata para ulama, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, maka fokuskan pendengaran engkau dengan apa yang disebutkan dalam ayat tersebut. Ya. Karena sesungguhnya dalam ayat itu, apakah berisi fa imma khairun tu'maru bihi, apakah berisi kebaikan yang engkau diperintahkan untuk mengerjakannya, wa imma syarrun tantunha anhu, atau ada kalanya itu merupakan kejelekan yang engkau dilarang. Nah, sehingga kalau kita mendengarkan ayat Al-Qur'an dibaca, ya ayyuhalladzina amanu, fokuskan perhatian kita dari apa yang dibaca tersebut. Karena di situ ada perkara kebaikan yang kita diperintah atau kejelekan yang kita dilarang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara harta-harta di antara kalian bil batil, secara batil. Secara batil maksudnya tidak ada sisi haknya, tidak berhak dia memakannya. Naam. Ya, illa an takuna tijaratan antaradhi minkum, kecuali itu dengan melalui perdagangan yang dibangun di atas saling ridha, saling rela, keridhaan di antara kalian. Naam. Ya. Ini menunjukkan bahwa ridha tersebut bila terpenuhi dalam syarat jual beli, berarti terpenuhi satu syarat dalam syarat jual beli tersebut. Kalau tidak ada keridhaan, maka berarti dia memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa seluruh jenis-jenis jual beli yang diharamkan, saya ulangi, ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa segala jenis jual beli yang diharamkan, maka itu merupakan bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Nah, meskipun ayat ini menyebutkan satu syarat saja, yaitu syarat baik, syarat ridha, taradhi, ya. Namun dari sini menunjukkan kepada kita syarat jual beli itu apabila tidak terpenuhi menyebabkan hukum jual beli itu batil, maka memakan harta atau memakan apa yang terhasilkan dari akad tersebut, berarti dia memakan harta manusia dengan cara yang batil. Subhanallah, ini kembali menuntut kita, memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari permasalahan ini. Kita seluruhnya, saya demikian pula yang lain. Nah, ini ma'asyiral ikhwa azani wa azakumullah. Dan ayat hadis juga ada yang menyebutkan Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan innamal bai'u antaradin, sesungguhnya jual beli itu berdasarkan keridhaan. Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan keridhaan. Nah. Khani bidin azani wa azakumullah. Nampak pengaruh saling ridha terhadap akad yang dilakukan itu pada dua sisi. Pengaruh dari saling ridha terhadap transaksi yang dilakukan, taradhi tadi, saling ridha terhadapnya, itu nampak pada dua sisi. Sisi yang pertama, dari sisi kesahihan, keabsahan akad jual beli tersebut. Naam. Ya, dari sisi kesahihan. Artinya kapan ridha itu hilang, maka hilang salah satu syarat jual beli menyebabkan jual beli itu tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, juga berpengaruh pada asar dari akad yang dilakukan. Asar itu hasil, nah, dampak setelahnya dari akad transaksi yang dilakukan. Nah, sehingga dalam transaksi tersebut, ketika misalnya ada penundaan pembayaran, ketika masing-masing ridha, maka sah. Nah, seseorang membeli satu barang, asal hukumnya langsung serah terima barang di tempat. Ini asal hukumnya. Namun, kalau misalnya pihak penjual ingin mengakhirkan pembayaran, aduh maaf saya lupa bawa uang, nanti ya bayarnya nanti sore misalkan, atau besok misalkan, dan seterusnya ya. Atau saya bayar nanti satu bulan lagi misalkan, saya ambil dulu barangnya misalkan. Nah, masing-masing sama-sama ridha, maka menjadikan akad itu sah selama syariat tidak menetapkan pelarangan dalam permasalahan tersebut. Nah, selama syariat tidak menetapkan pelarangan dalam masalah tersebut. Ini untuk mengeluarkan nanti jenis-jenis barang yang tidak boleh ada penundaan pembayaran, seperti emas, perak, dan semisalnya. Ini nanti insya Allah akan ada pada tempatnya. Nah, ini dua hal yang berpengaruh dalam taradhi, saling ridha. Kemudian, syarat ridha ini akan berlaku, keridhaan ini, syarat ridha akan menyebabkan akad itu sah, terpenuhi salah satu syaratnya, bila terpenuhi beberapa ketentuan. Syarat ridha ini akan berlaku bila memenuhi beberapa ketentuan. Nah, ini juga penting, agar jangan sampai seseorang beralasan dengan kita sudah saling ridha kok, lalu kemudian dia menafikan syarat-syarat yang lain. Nah, ya kita sama-sama ridha kok, ikhlas kita. Pinjam 100 juta, kembalikan 150 juta. Oh, kami sama-sama ridha. Kan jual beli itu dengan ridha, sama-sama ridha kita. Nah, ini syarat ridha itu akan dianggap bila terpenuhi beberapa ketentuan. Ketentuan pertama, alla yakuna taradhi mukhalifan li syar'illah, bahwa saling ridha tersebut tidak menyelisihi syariat Allah, bahwa keridhaan tersebut tidak menyelisihi syariat Allah. Artinya kapan keridhaan itu dibangun di atas penyelisihan terhadap syariat, maka keridhaan itu tidak teranggap. Jual beli barang ribawi dengan ditunda pembayaran. Nah, jual beli emas tapi dengan cicilan atau kredit atau akhirkan pembayaran, tidak sah walaupun sama-sama ridha. Jual beli barang-barang yang diharamkan, jual beli bangkai misalkan, jual beli anjing atau babi misalkan. Nah, telah kita sebutkan dalam definisi. Sama-sama ridha, penjual dan pembeli ridha. Apakah menjadikan sah hukum akad tersebut? Jawabannya tidak sah, meskipun sama-sama ridha, karena keridhaan yang dilakukan oleh mereka itu dibangun di atas penyelisihan syariat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa keridhaan tersebut tidak bertentangan dengan maksud akad. Bahwa keridhaan tersebut tidak bertentangan, tidak bertabrakan dengan maksud dari akad tersebut. Nah, kalau ada satu bentuk keridhaan penjual dengan pembeli namun bertentangan dengan maksud akad, nah, maka ini menyebabkan keridhaan itu tidak teranggap. Saya jual barang ini kepada Anda dengan syarat Anda enggak boleh pakai. Nah, tidak boleh Anda miliki. Nah, tidak boleh Anda miliki, misalkan. Gimana? Nah, seorang membeli satu barang, memiliki satu barang, itu dengan tujuan litamlik, untuk dia memiliki kepemilikan seutuhnya. Yang namanya pemiliknya terserah dia mau lakukan untuk apa. Nah, kalau ada syarat, ini nanti insya Allah akan masuk pada persyaratan juga, yang bertentangan dengan maksud akad, maka syarat ini tidak teranggap. Nah, keridhaan yang dibangun di atasnya tidak teranggap. Nah, saya jual barang ini kepada Anda, tapi dengan syarat Anda enggak boleh jual lagi ya. Misalkan, saya jual barang ini kepada Anda, tapi dengan syarat Anda enggak boleh jual lagi ya. Misalkan, nah, seorang ketika dia membeli satu barang, memiliki satu barang, dia miliki seutuhnya. Apa yang dia ingin perbuat dengan barang tersebut itu haknya dia. Nah, ketika ada persyaratan yang bertentangan dengan maksud akad tersebut, maka keridhaan yang dibangun di atasnya, maka keridhaan itu tidak teranggap, meskipun sama-sama ridha. Nah, ini insya Allah akan ada pada pembahasan asyarat, syurut fil bayt. Nah, yang ketiga, tidak didapati sebab syar'i tidak didapati sebab syar'i yang menggugurkan syarat ridha tersebut. Tidak didapati sebab syar'i yang menggugurkan syarat ridha tersebut. Ya. Artinya apabila ada sebab syar'i yang melarang, ya, menggugurkan syarat ridha, maka tidak teranggap jual beli tersebut. Ya. Seperti jual beli seorang yang dipaksa, ikrah yang dipaksa. Tapi tidak cukup waktu untuk kita sebutkan banyak hal, kita langsung masuk ke contoh. Contoh penerapan syurutur ridha, syurut taradhi, syarat-syarat saling ridha. Telah kita sebutkan ini syarat yang pertama dari syarat sah jual beli. Kapan tidak ada maka tidak teranggap jual beli tersebut. Yang pertama adalah bai'ul ikrah, jual beli yang dipaksa. Jual beli seorang yang dipaksa. Dahulu pernah kita sebutkan dalam majelis yang berbeda tentang permasalahan al-ikrah, seorang yang dipaksa. Seorang yang dipaksa itu ada dua macam. Al-ikrahu bihaqqin wal-ikrahu bighairi haqqin. Seorang yang dipaksa dengan hak. Yang kedua, seorang yang dipaksa dengan tidak hak. Nah, secara zalim. Nah, yang dimaksud dengan bai'ul ikrah di sini, yang pertama, apabila yang dimaksud dengannya al-ikrah, al-mukrah bihaqqin, seorang yang dipaksa dengan hak. Seorang yang dipaksa dengan hak. Baik, kita berikan penggambaran dulu jual beli yang dipaksa. Seseorang memiliki satu barang, dia dipaksa untuk menjual barang miliknya. Dia dipaksa untuk menjual barang miliknya kepada orang lain. Apakah jual beli yang dia lakukan itu sah ataukah tidak? Karena dia dipaksa untuk menjual barang itu kepada orang lain. Ini kan menghilangkan syarat ridha. Tidak ridha dia dengan jual beli yang dia lakukan. Para ulama mereka menyebutkan seseorang yang dipaksa itu ada dua macam. Ada pemaksaan yang bihaqqin dengan hak. Seperti contoh, seseorang ini banyak hutang, berhutang yang banyak, jatuh tempo. Telah jatuh tempo dan seterusnya, akhirnya pihak pemberi piutang itu menagih kepada dia. Hutang Anda ini sangat banyak, Anda harus membayar. Nah, kami tidak percaya lagi kepada Anda dan seterusnya. Nah, akhirnya mereka melaporkannya kepada sultan, kepada penguasa, pihak pemerintah. Datang mereka kepada penguasa. Penguasa ini punya hutang dan seterusnya, dia enggak bayar, kami sudah tidak memberikan tempo. Tentunya yang dianjurkan bagi pihak pemberi piutang tadi untuk mereka memberikan tempo kepadanya. Nah, fanadhiratun ila maisara. Nah, siapa yang dalam kondisi kesulitan maka diberikan tanggungan waktu. Tangguhan waktu sampai dia memudahkan. Tapi misalnya karena itu hak mereka, kembali kepada mereka, mereka ingin menyegerakan pembayaran itu. Akhirnya pihak pemerintah dalam hal ini hakim menetapkan, sudah, barang-barang miliknya ditahan dari tasarrufnya dia, al-hijr, dia diboikot dari bertindak terhadap barang miliknya, dan barang miliknya dijual. Dijual untuk menutupi hutangnya. Akhirnya dia terpaksa menjual karena perintah dari hakim. Nah, tetapi pemaksaan ini bihaqqin, karena hak, ya. Nah, dia punya hutang kepada yang lain atau dia punya tanggungan, dia rusak barang orang lain misalkan, ya. Dan memang terbukti dia bersalah, dia harus mengganti, dia enggak punya apa-apa kecuali barang miliknya. Akhirnya terpaksa dia menjual barang miliknya. Nah, dipaksa dia, kamu harus jual apa-apa yang Anda punya, motor misalnya, jual motor Anda. Nah, untuk menutupi hutang atau tanggungan Anda tadi. Ini al-iqrah bihaq. Yang seperti ini sah. Karena al-iqrah bihaqin. Jenis yang kedua, al-iqrah bighairi haqqin. Paksaan tanpa hak. Paksaan yang tanpa hak. Ini yang para ulama mereka menyatakan bahwa syarat ridha hilang darinya, maka tidak sah akadnya. Ya, tidak sah akadnya. Barang itu masih menjadi miliknya dia. Nah, ketika dia dipaksa, ada seorang yang zalim, sudah kamu jual pada saya barang Anda, kalau tidak kamu akan dilukai, dipenjara, di seterusnya. Ya, lalu dia menjual dengan terpaksa, itu tidak teranggap, itu barang itu masih milik dia. Nah, permasalahan yang lain disebutkan oleh ahlul ilmi, jual beli yang disilahkan dengan bai'u haya, jual beli karena malu. Nah, subhanallah, antara penjual dan pembeli. Penjual ini kalau orang sekarang bilang kebangetan, kelebihan. Nawarnya sampai kelebihan batas. Sudah teman lagi nawarnya kelebihan batas lagi misalkan. Akhirnya pihak penjual malu. Aduh, mau enggak dikasih gimana? Ini teman, enggak dikasih, mau saya kasih ya tekor saya. Wah, ya Allah, kayak apa piye ini? Misalkan. Akhirnya sudahlah, terpaksa sudah. Ya sudahlah, saya kasih. Hatinya enggak ridha dia. Nah, enggak rela. Kata para ulama, hati-hati. Jual beli ini bisa menyebabkan jual beli yang tidak sah karena hilang keridhaan. Oleh karena itu pihak penjual dan pembeli itu harus sama-sama faham tentang permasalahan agama. Bukan hanya penjual saja yang harus faham, pembeli pun harus faham. Nah, jangan sampai dia terlalu berlebihan, inginnya murahnya kelebihan, akhirnya dia mendzalimi pihak penjual. Nah, bisa berakibat kepada tidak sah jual belinya. Nah, dan itu memudaratkan keduanya. Nah, demikian. Itu yang kedua. Yang ketiga, bai'ul mu'atat, jual beli saling serah terima. Ya, saling serah terima. Gak ada ucapan, gak ada ijab wal qabul, gak ada ucapan saya beli saya terima. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang apakah menjadi persyaratan jual beli itu harus saling ada ijab wal qabul. Sebagian mereka mengatakan, ya, harus ada lafaz saya beli, saya jual kepada Anda, saya beli dari Anda. Harus ada lafaz itu, kalau tidak teranggap jual beli itu. Sebagian lagi mengatakan cukup lafaz ijab wal qabul. Ya, saya beri, saya terima, walaupun tidak lafaz membeli. Saya serahkan, saya ambil. Nah, pokoknya ada ijab dan qabul. Sebagian lagi mereka mengatakan bahwa kembali kepada asal yang umum yang ada yang berlaku pada masyarakat tersebut, kapan terwujud syarat saling ridha tersebut, maka berlaku kepadanya hukum jual beli, termasuk diantaranya bai'ul mu'atat, hukum jual beli saling serah terima. Gak ada ucapan, pembeli misalnya serahkan uang, penjual menyerahkan barangnya, atau dia mengambil barang lalu dia serahkan uangnya. Gak ada ucapan sama sekali. Dia masuk misalkan supermarket, lihat harganya, diambil barangnya, dikasih harga yang senilai dengannya, kemudian dia tinggal. Gak ada ucapan, gak ada ijab wal qabul. Apakah jual belinya sah? Jawabannya, jual belinya sah, asal hukumnya sah, karena saling ridha di antara mereka. Nah, ada satu mesin misalnya, mesin yang mewakili perusahaan tersebut, jualnya minuman, ada air minum gelas, ada botol, ada ini, nilainya sudah ditentukan. Dia masukkan uang ke dalam kotaknya misalnya, lalu keluar barang itu. Nah, tidak ada ucapan, tinggal serah terima saja. Apa hukum jual belinya sah? Jawabannya sah, karena dibangun di atas saling ridha. Kemudian yang berikutnya, bai'ul hazil, jual beli orang yang bercanda. Ada orang bercanda. Nah, dia menjual sesuatu. Saya jual rumah ini kepada Anda, harganya 10.000. Nah, lalu temannya yang ditawar, sudah saya beli. Nah, wah, gak bisa lagi dibatalkan, kan kita sudah sepakat kita. Ya akhi, saya bercanda, masa ada rumah harga 10.000? Bercanda tidak, saya tidak ridho. Nah, ya, tidak boleh ngotot sesuatu yang dibangun di atas tidak keridhaan, artinya main-main, itu tidak teranggap. Ya, dalam sebuah riwayat hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, ada tiga perkara yang sungguh-sungguhnya merupakan sungguh-sungguh, main-mainnya pun dianggap sungguh-sungguh. Ya, an-nikah wa talak wa roja'ah, nikah, ya, talak dan rujuk. Ya, ini yang main-mainnya teranggap. Makanya kalau menikahkan itu jangan main-main, saya nikahkan, ya, nah, putri saya misalnya, si fulan, fulana, dengan kamu, dan sekian-sekian. Cuma jangan main-main. karena main-mainnya dalam hadis ini, riwayat ini menyebutkan itu teranggap. Nah, selebihnya berarti tidak termasuk ke dalam hukumnya, termasuk jual beli. Seorang yang main-main tidak teranggap. Nah, terakhir, nah untuk meringkas waktu, bai'ul muttar, jual beli seorang yang terpaksa. Terpaksa, kalau tadi itu yang dipaksa, sekarang ini yang terpaksa. Jual beli seorang yang terpaksa. Terpaksa itu banyak macam, banyak contohnya. Misalnya, dia membutuhkan sesuatu, lalu kemudian dia menjual barang miliknya, yang menyebabkan mungkin dia akan menjual barang itu di bawah harga standarnya, karena dia ingin dapat hasil dari penjualan tersebut, karena butuh dia. Mungkin keluarganya ada yang sakit, membutuhkan biaya, cari biaya, pinjam gak dapat, misalnya, sudahlah, jual apa yang bisa dijual, motor misalnya, dia jual, atau ini misalkan dia jual, untuk bisa menebus, nah, ya, harga yang dia inginkan tersebut. Apakah sah jual belinya? Kata para ulama, ya, apabila tidak ada jalur yang lain, ya, yang dia bisa mendapatkan dengannya, maka asal hukum jual beli tersebut adalah sah. Jual beli itu sah, boleh bagi kita. Apalagi misalkan itu membantu sesuatu yang ma'ruf pada dia, maka boleh untuk kita, kemudian kita membeli barang miliknya agar kemudian dia bisa mengambil manfaat dari harga yang dia inginkan tersebut. Nah, taib, ini beberapa asar dari At-Taradi, mungkin ini yang disebutkan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini ada yang menyebutkan kemarin, apakah termasuk jual beli apabila terjadi tukar menukar zimmah, tanggungan, sehingga apabila seorang memesan barang maka tidak boleh dibatalkan karena sudah terjadi jual beli, yakni tukar menukar zimmah, tanggungan. Ini nanti insya Allah akan ada pada pembahasannya, jual beli sesuatu yang belum dia miliki, atau juga permasalahan asyurut filbay, juga permasalahan itu banyak bentuk, banyak bentuk. Seseorang misalnya datang ke sebuah toko, lalu dia mencari satu barang, atau dia menghubungi satu produsen, pihak penyedia barang, lalu dia meminta, mencari barang yang dia inginkan. Ada barang ini, pihak tersebut mengatakan tidak ada, tidak ada barang tersebut. Nah, ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama, dia memesan, saya pesan dari Anda ya, nanti kalau sudah datang tolong simpankan buat saya 2, saya membeli nanti. Nah, pemesanan ini itu bukan akad. Pemesanan itu bukan akad. Nah, masih bisa untuk dibatalkan dan seterusnya. Bisa untuk kemudian pihak penjual tidak memesankan, bisa juga nanti pembeli tidak jadi untuk mengambil dan seterusnya, ini bukan baik. Bukan baik. Yang kedua, bentuk yang kedua, apabila dia mengatakan kepada pihak penjual tadi, tolong Anda kalau mendapati barang itu tolong belikan buat saya. Kalau bahasa orang saya, orang sekarang nitip, tolong nitip ya, tolong belikan barang itu buat saya. Berarti dia sebagai wakil. Nah, dia sebagai wakil. Yang seperti ini dalam babul wikalah, bab perwakilan. Nah, itu diperbolehkan. Nah, yang ketiga, dalam babus salam, dia serahkan uang dulu. Ini nilai dari barang tersebut, saya serahkan kepada Anda, nanti di waktunya Anda serahkan barang yang saya pesan tadi. Itu babus salam. Babus salam juga diperbolehkan. Yang berikutnya, jual beli hutang dengan hutang, tanggungan dengan tanggungan. Nah, ya, bai'ud dain bid-dain, hutang dengan hutang. Artinya jual beli terjadi kesepakatan, akad jual beli, yang satu belum menyerahkan barangnya, yang satu belum menyerahkan uangnya. Ini jual beli yang kata para ulama terlarang. Bai'ul kali bil kali, bai'ud dain bid-dain, jual beli hutang dengan hutang, itu yang tidak diperbolehkan. Baik. Mungkin ini yang bisa kita kaji. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Syadallah ilah dan tastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.